saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Siapa saja yang membaca zikir La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadi dengan benar kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, ia esa dan tidak ada sekutu baginya, asyara marrat, sebanyak 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfusi min walad Ismail, maka seolah-olah dia telah membebaskan 4 orang budak dari keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim, disepakati kesahihannya oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain ada tambahan lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, maka seolah-olah dia telah membebaskan 4 orang budak dari keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Ya, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, ia esa dan tidak ada sekutu baginya, lahul mulk, baginya kerajaan, yakni kerajaan langit dan bumi, walahul hamd, dan hanya baginyalah pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah zat yang maha mampu melakukan segala sesuatu. Maka siapa saja yang membaca itu sebanyak 10 kali, maka dia seperti membebaskan 4 orang budak dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. 4 orang budak, bayangkan, tatkala seorang muslim mendapatkan pahala yang besar karena membebaskan 1 budak saja, lalu bagaimana lagi dengan membebaskan 4 orang budak? Betapa besar pahala yang akan didapatkan oleh seorang muslim. Ini yang mengucapkan 10 kali. Ya, bagaimana yang lebih? Dan ini ditambah lagi 4 orang budak yang dibebaskan di sini, kata Nabi SAW adalah 4 orang budak dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, kenapa di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa seolah-olah dia membebaskan 4 orang budak dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa Nabiullah Ismail alaihissalam merupakan Abul Arab, bapaknya orang-orang Arab. Dan sementara kita juga mengetahui bahwa Al-Arabu ashrafun nasi nasaban, orang-orang Arab atau bangsa Arab adalah bangsa yang paling mulia nasabnya. Karena puncak nasabnya bersambung kepada siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ammal ajam falahum aba'a kharun. Adapun orang-orang non-Arab, maka mereka punya nasab tersendiri. Ya. Bukan nasab dari Nabiullah Ismail yang puncaknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya zikir ini dan betapa tingginya kedudukan zikir ini bagi siapa saja yang mendawamkan, yang membiasakan membaca zikir ini minimal 10 kali dalam sehari, maka pahalanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia membebaskan 4 orang budak, dan bukan sekedar 4 orang budak, tapi budak ini adalah budak dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam yang dia adalah nasab yang paling terbaik di muka bumi karena ujungnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.